bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Sebagai tebang berikutnya sudah kami persiapkan buat Anda, ada Dendang El Shinta bersama kawan saya mengode Endang. Kita nikmati bareng El Shinta Sign Music. Selalu buat juga buat yang sudah dukung kita untuk audio sound system, ada Atlantis dan juga tim kameramen, ada Plum Videography. Spesial buat tim kameramen, selamat bertugas juga ya.